Baik, sekarang kita masuk ke pasal berikutnya, masih berkaitan dengan ahkam al-munada, hukum-hukum sekitar munada. Silakan dibaca. Qala al-muallif rahimahullah. Faslun idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim jaza fihi sittu lughat. Ihdaha hadful ya'i wal ijza'u bil kasrah nahwu ya ibadi ya qaumi wa hiya al-akthar. الثانية إثبات الياء ساكنة نحو يا عبادي. الثالثة إثبات الياء مفتوحة نحو يا عبادي الذين أسرفوا. الرابعة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا نحو يا حسرة. الخامسة حذف الألف والاجزاء بالفتحة نحو يا غلام. والسادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا كقول بعضهم يا أم لا تفعلي بضم الميم وقرئ رب السجن بضم الباء وهي ضعيفة. فإن كان المنادى المضاف إلى ياء أبا أو أما جاز فيه مع اللغات المذكورة أربع لغات. أخرى إحداها إبدال الله تعالى مكسورة نحو يا أبتي ويا أمتي وبها قراء السبعة غير ابن عامر. وفي يا أبتا الثانية فتحة التاء وبها قراء ابن عامر. والثالثة الجمع بين التاء والألف وبهما قرئ شاذا. الرابعة يا أبتي بالتاء والياء. وإذا كان المنادى فصل في ذكر شيء من أحكام المنادى المضاف ياء المتكلم. وإذا كان المنادى صحيح الآخر مضافا إلى ياء المتكلم إضافة محضة جاز فيها ست لغات لكثرة استعماله وكثرة ذلك تستتبع فيه التخفيف. فإن كانت إضافته غير محضة نحو يا مكرم ولا ضارب فليس فيه إلا لغتان إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة. أحدها حذف الياء والجزاء في المد أي الاكتفاء بالكسرة الدالة عليها نحو يا عبادي ويا رب يا حرف نداء. عبادي منادى مضاف وهو منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء يناسبها إلا كسر ما قبلها وهو مضاف والياء المحذوفة مضاف إليه. ومثله يا قومي بكسر الميم وهي هذه اللغة الأكثر في كلامهم والأفصح عندهم. ويليها اللغة الثانية وهي إثبات الياء ساكنة نحو يا عبادي وإعرابه يا حرف نداء. عبادي منادى مضاف وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف. وياء النفس مضاف إليه. ويليها اللغة الثالثة وهي إثبات الياء مفتوحة على الأصل لأنها اسم على حرف واحد فيجب أن يبنى على حركة كالكاف في نحو ضربك وما أشبه. والسكون في اللغة التي قبلها إنما هو للتخفيف وهذه الياء يوقف عليها بهاء السكت حفظا للفتحة. فيقال يا عبادي نحو يا عبادي الذين أسرفوا. ويرابه يا حرف نداء عبادي منادى مضاف علامة نفي فتحة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء مضاف إليه. الذين اسم موصول في محل نسب صفة وجملة أسرفوا صلة الموصول. ويليها في الفصاحة اللغة. الرابعة هي قلب الكسرة التي تليها فتحة وقلب الياء ألفا للخفة نحو يا حسرة. ويرابه يا حرف نداء حسرة منادى وعلامة نسب فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا لأن أصله يا حسرتي ففعل به ما ذكر. والحسرة والاهتمام والحزن على ما فات. قال سبي ومعنى نداء الحسرة والويل هذا وقتك فاحذري. وقوله في الآية على ما فرطت ما فيه مصدرية أي على تفريطي في جنب الله أي طاعته وحقه وأمره. الخامسة اللغة الخامسة من اللغات الست حذف الألف والاجزاء بالفتحة الدالة عليه وذلك إن كان واردا لكنه ضعيف شاذ نحو يا غلام بفتح الميم. ويعرابه يا حرف نداء غلام منادى مضاف علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة متجزئ عنها بالفتحة. السادسة حذف الألف أي والياء اكتفاء عن الإضافة بنيتها وضم الحروف وضم الحرف الذي كان مكسورا لأنهم لما حذفوا الألف شابه المنادى المفرد فجعلت حركته كحركته فقول بعضهم أي العرب يا أم لا تفعلي بضم الميم حكاه يونس وقرئ يخارج السبع وقد قرأ بها أبو جعفر بن العشرة قال ربكم بالحق ورب السجن بضم الباء ويرابه رب منادى مضاف حذف منه حرف النداء وهو منسوب وعلامة نسبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة المنقلب ما قبلها ضمة السجن مبتدا وخبره أحب إلي فصل وإذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات أحدها حذف الياء والاجتزاء بالكسرة نحو يا عبادي ويا قومي وهي الأكثر الثانية إثبات الياء ساكنة نحو يا عبادي الثالثة إثبات الياء مفتوحة نحو يا عبادي الذين أسرفوا الرابعة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا نحو يا حسرة الخامسة حذف الألف والإجتزاء بالفتحة نحو يا غلام السادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا كقول بعضهم يا أم لا تفعلي بضم الميم وقرئ رب السجن وهي ضعيفة فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه مع هذه اللغات جاز فيه مع هذه اللغات أربع لغات أخرى يا سامة معناه إحداها إبدال الياء تاء مكسورة نهو يا أبتي ويا أمتي وبها قرأ سبعة غير ابن عامر في يا أبتي الثانية فتح التاء وبها قرأ ابن عامر الثالثة الجمع بين التاء والألف وبها قرأ شاذا الرابعة يا أبتي بالياء حصل apabila munada diidhafahkan kepada ya al-mutakallim maka boleh pada munada itu 6 bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pembahasannya adalah tentang hukum munada apabila diidhafahkan kepada ya al-mutakallim. Munada apabila diidhafahkan kepada ya mutakallim maka boleh pada munada itu dengan 6 bahasa. Bahasa yang pertama adalah hadzul ya'i dengan membuang ya'nya. Mudhaf ilaihnya yang berupa ya dibuang. Wal ijtiza'u bil kasrah dan mencukupkan dengan kasrahnya. Contohnya ya ibadi. Ya ibadi kalau diwaqafkan ya ibad. Ya maknanya ya ibadi. Wahai hamba-hambaku. Di sini dibuang ya'nya karena sudah dirasa cukup dengan kasrah. Dan kasrah itu menunjukkan ya yang dibuang. Wa ya qaumi juga yang semisalnya ya qaumi wa hiya al-aktsaru dan ini yang paling banyak digunakan. Ya ketika diidhafahkan kepada al-ya al-mutakallim atau ya al-mutakallim maka dibuang mudhaf ilaihnya ya-nya. Ats-tsaniyatu bahasa yang kedua itsbatul ya isakinah menetapkan ya yang disukun. Menetapkannya sukun. Nahu ya ibadi. Ya, bahasa yang ketiga isbatul ya maftuhatan, menetapkannya dalam keadaan di fathah. Ya ibadiya alladzina asrafu. Ar-rabi'ah qalbul kasrati fathah wa qalbul ya'i alifan. Bahasa yang keempat adalah dengan membalik kasrahnya menjadi fathah dan membalik ya'nya menjadi alif. Nahu ya hasrata, aslinya hasrati dibalik dirubah kasrohnya menjadi fathah dan ya-nya menjadi alif sehingga jadilah ya hasrota. Al-khamisah bahasa yang kelima hadzul alifi wal ijtiza'u bil fathah membuang alif dan mencukupkan dengan fathah contohnya ya ghulama. As-sadisah yang keenam hadzul alifi wa dhammul harfi alladzi kana maksuran ka qawli ba'dihim ya ummu. Yang keenam membuang alif dan mendommah huruf yang tadinya kasrah. Seperti ucapan mereka, ya ummu la taf'ali. Hai ibuku, la taf'ali, janganlah kau berbuat. Bi dhammil mim, dengan dhammah pada mimnya, wa quri'a rabbus sijni, dan dibaca ya firman Allah dalam surat Yusuf, rabbi sijni, dengan dhammah rabbnya, rabbus sijni. Wa hiya dha'ifah, dan ini yang lemah. Fa in kana al munada al mudhaf ila al ya aban, adapun apabila munada yang diidhafahkan itu adalah lafaz aban ataupun lafaz umman, jaza fihi ma hadhihi al lughat, maka boleh padanya bersama 6 bahasa ini yang kita lewatkan, bersama ab dan um, bahasa atau 4 bahasa yang lain, jadi 10 bahasanya kalau pada lafaz ab dan um ketika dijadikan munada yang diidhafahkan kepada ya. Yang pertama, ibdalul ya ta'an maksurah, mengganti ya-nya menjadi ta' yang dikasrah. Ya abati, diganti ya-nya yang ada pada ya abi dengan ta' yang dikasrah. Wa ya ummati, sama maknanya. Wa biha qara'a sab'atu ghairu ibni amir fi ya abati, dan dengan bahasa ini qari yang 7 selain Amir, selain Ibnu Amir, membacanya dengan mengganti ya-nya dengan ta. Ya abati, dalam surat apa ini? Yusuf ya. Al-Faniyah yang kedua, fathu ta'i wa biha qara'a Ibnu Amir. Yang kedua adalah dengan menfathah ta'nya, ya abata. Dengan kira'ah ini Ibnu Amir membacanya. Al-Salisa yang ketiga, al-jam'u baina ta'i wal alif, mengumpulkan antara ta dengan alif. Ya, ya abata. Wabiha kuri'a syadhan, dan dengan kira'ah ini ya, ataupun dengan bahasa ini dibaca kira'ah yang syadh, yakni selain kira'ah yang 7. Ar-rabi'atu yang keempat, ya abati bilya, dengan menetapkan ta dan ya-nya sekaligus, ya abati. Nah, itulah bahasa yang ada pada munada yang didhafahkan kepada ya mutakallim. Baik, kita lihat di sini syarahnya. Faslun fi dzikri syai'in min ahkamil munadal mudhafi li ya'il mutakallim. Fasal, tentang penyebutan sesuatu dari hukum-hukum munada yang diidhafahkan kepada ya al-mutakallim. Wa idza kana al-munada sahih al-akhir mudhafan ila ya'il mutakallimi idhafatan mahdatan jaza fihi sittu lughat. Apabila munada yang sahih akhirnya, bukan huruf illah akhirnya, diidhafahkan kepada ya mutakallim dengan idhafah yang mahdhah, yang faedahnya memakrifahkan yang selain wasaf, maka boleh pada munada itu dengan menggunakan 6 bahasa. Kenapa demikian? Likasrat isti'mali, karena banyak penggunaan, sehingga dimudahkan dengan dijadikan banyak lughahnya. Wa kasratu dzalika tastatwi' fihi takhfif, dan banyaknya penggunaan munada yang didhafahkan kepada ya ini menuntut padanya takhfif, keringanan, ya, dengan dikasih beberapa lughah. Fa in kanat idhafatuhu ghaira mahdhatin nahu ya mukrimi wa ya dharibi falaysa fihi illa lughatan isbatul ya'i maftuhatan aw sakinatan. Apabila idhafahnya bukan idhafah mahdhah, yaitu ghaira mahdhah atau idhafah lafzi, idhafah wasf seperti isim fa'il atau isim maf'ul, maka ataupun contohnya ya mukrimi, mukrim wasof sifat, isim fa'il diidhafahkan kepada ya, maka ini disebut dengan idhafah yang ghairu mahdhah. Juga dharib isim fa'il, ya mukrimi, ya dharibi, kalau idhafahnya adalah idhafah yang sifatnya lafzi ghairu mahdhah, maka tidak ada padanya, pada munadanya, kecuali hanya 2 bahasa saja. Yang pertama, isbatul ya, menetapkannya dalam keadaan di fathah, ya mukrimiya, ya mukrimiya, ya dharibiya. Aw sakinah, ataupun ya, jadi ya mukrimiya, ya dharibiya, atau disukun ya mukrimi, ya dharibi. Hanya ada padanya 2 bahasa. Yang sedang kita bahas adalah idhofah yang sifatnya mahdhah. Padanya ada 6 bahasa. Kalau idhofah ghair mahdhah hanya ada dua, yaitu menetapkannya dalam kondisi di fathah ataupun di sukun. Ahaduha hadzul ya'i wal ijtiza'u bil maddi ay al iktifa. Bahasa yang pertama dari enam bahasa yang ada pada munada ini adalah dengan membuang ya dan mencukupkan al ijtiza' dengan mad. Ya, al ijtiza' ijtaza'a yajtaji yajtazi'u ijtiza' masdarnya. Maknanya al iktifa'. Ya. Membuang ya, ya, dan mencukupkan dengan apa harokat sebelumnya. Bil kasroh, yaitu kasroh, mencukupkan dengan kasroh. Dibuang ya-nya dan mencukupkan dengan kasroh. Adalatu alaiha, yang mana kasroh ini sudah menunjukkan kepada ya yang dibuang. Meskipun dibuang tetap ada tandanya, yaitu kasroh pada akhir kalimat. Contohnya ya ibadi, ya ibadi. Aslinya ya ibadi dibuang di sini, ya-nya dicukupkan dengan kasrah yang ada pada dal. Wa i'rabu, i'rabnya ya harfu nida'in ibad munada mudhaf wa huwa mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Ya alama qabla, ingat ya. Bahwasanya mudhaf itu di antara munada yang mansub. Ya, ingat pembahasan sebelumnya. Munada ada dua macam. Dua macam, yang pertama mabni, yaitu apa? Ya. Mufrad alam, yang kedua nakirah maqsudah, tiga yang terakhir itu adalah apa? Mu'rab, mansub. Di antaranya mudhaf. Ya. Jadi i'rabnya ya ibadi, ya harfu nida, ibad munada mudhaf, wa huwa mansub, dan dia mansub. Wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Tanda fathahnya fathah muqaddarah ala ma qabla al-ya al-mahdhufa. Di atas apa yang sebelum ya yang dibuang. Di atas dal. Mana' min dhuhri ya ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Yang menghalangi munculnya harakat fathah adalah sibuknya tempat dengan harakat penyesuaian. Li'anna al-ya la yunasibuha illa kasru ma qablaha. Karena ya tidak ada yang mencocoki kecuali kasrah sebelumnya. Wa huwa mudhafun, dan dia ibad mudhaf. Wal ya al mahdhufah mudhafun ilaih, sedangkan ya yang dibuang adalah mudhafun ilaih. Wa mithluhu ya qaumi, yang semisal dengan ya ibadi adalah ya qaumi. Bi kasril mim, dengan kasrah pada mimnya. Wa hiya ay hadhihi lughah al akthar fi kalamihim, bahasa ini. Wa hiya, ya ini bahasa ini. Al-aksar adalah bahasa yang paling banyak digunakan. Fi kalamihim, pada ucapannya mereka orang-orang Arab. Wal-afsah indahum, dan yang paling fasih di sisi mereka. Wa yaliha al-lughah al-thaniyah, dan bahasa yang fasih setelah ini adalah bahasa yang kedua. Yaitu isbatul ya sakinatan, menetapkannya dalam keadaan ya-nya di sukun. Contohnya ya ibadi, itu bahasa yang fasih yang kedua dan yang paling banyak digunakan. I'rabnya ya harfu nida'in ibadi munada mudhaf wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah ala ma qabla al-ya. Mana' min dhuhuriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah wa huwa qaum mudhaf. Ya an-nafas atau ya mutakallim mudhafun ilaih. Wa yaliha, kemudian setelah ini pada tingkatan yang ketiga dalam hal kefasihan dan seringnya dalam pemakaian adalah bahasa yang ketiga, yaitu isbatul ya maftuhah, menetapkannya dalam keadaan di fathah ya ibadiyah. Alal asal, sesuai dengan hukum asalnya. Hukum asalnya di fathah ya-nya. Kenapa? Lianna ismun ala harfin wahidin. Liannaha ismun ala harfin wahidin. Karena ya mutakallim adalah isim yang dia di atas satu huruf. Iya kan? Satu huruf. Fayajibu an yubna ala haraka, maka setiap isim yang dia dibangun di atas satu huruf wajib untuk dimabnikan di atas harokat. Seperti kaf, ini kan satu huruf, isim dia kaf, dan dia dibangun di atas satu huruf, maka dia mabniya di atas harokat. Contohnya borobaka, wa ma asbahahu, dan juga yang semisal kaf, dari isim-isim yang dibentuk dari satu huruf, semuanya hukum asalnya mabni di atas apa? Harokat. Apakah fathah ataupun yang lainnya. Wasukun fil lughatil lati qablaha, sedangkan sukun yang ada pada bahasa yang sebelumnya, bahasa yang kedua pada contoh yang ibadi, innama huwa litakhfif, tidak lain itu didatangkan untuk takhfif, untuk mendatangkan keringanan. Ya ibadi, ya, lebih ringan tentunya daripada ya ibadia. Wa hadhil ya yuqaf 'alaiha biha biha isakat hifzan lil fathah, dan ya ini pada contoh ya ibadia, yaitu ya yang fathah, menetapkan ya ini fathah itu diwakafkan padanya dengan hak saktah. Tujuannya apa diwakafkan dengan hak saktah? Tujuannya adalah untuk menjaga fathahnya agar jangan sampai hilang. Maka dikatakan ya ibadiyah, katanya kalau diwakafkan. Ya, karena kalau tidak dikasih hak, jadi wakafnya di atas sukun ya ibadi. Ya, katanya. Contoh ya ibadiyal ladzina asrafu. Ya ibadiyal ladzina asrafu. Ya ibadiya. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya ya harfu nida'in. Ibadi munada mudhaf wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya man'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Wal ya, dan ya mudhafun ilaih. Kemudian i'rabnya alladhi, alladhi ismun mausulun fi mahali nasbin sifah. Sifat bagi ibadi. Wa jumla asrafu silah, silatul mausul. ويليها في الفصل الفصاحة اللغة الرابعة. Kemudian setelahnya dalam urutan kefasihan adalah bahasa yang keempat. Ingat, bahasa yang pertama dengan apa? Membuang ya-nya, mencukupkan dengan kasrah ya ibadi. Bahasa yang kedua dengan menetapkan ya-nya dalam keadaan di sukun. Bahasa yang ketiga dengan menetapkan ya-nya dalam keadaan di fathah. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa yang keempat. Ini disusun sesuai dengan urutan-urutan kefasihannya dan juga keseringannya dalam penggunaan. Ar-rabi'ah wa hiya qalbul kasrati allati taliha fathatan wa qalbul ya'i alifan lil khiffah nahu ya hasrata. Bahasa yang keempat adalah membalik kasrah allati taliha, yang datang setelahnya menjadi fathah. Wa qalbul ya'i alifan, dan membalik ya'nya menjadi alif. Contohnya ya hasrata. Ya. Di sini dibalik kasrohnya pada ta menjadi fathah dan ya-nya menjadi apa? Alif, sehingga jadilah ya hasrata. Wa i'rabuhu, i'rabnya ya harfu nida'in wa hasrata munada wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah ala ma qabla al-ya. Al-munqalaba alifan, di atas ya yang dibalik menjadi alif. Kenapa? Li'anna aslahu ya hasrati, karena aslinya adalah ya hasrati. Fafu'ila bihi ma dzukir, maka diperbuatlah apa yang telah disebutkan. Dibalik ya ta ataupun harokat kasrah pada ta'nya menjadi fathah, kemudian ya'nya menjadi alif, sehingga jadilah ya hasrata. Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Wal hasrah maknanya al-ikhtimam wal huzn ala ma fat. Hasrah adalah kegundahan, kesedihan atas apa yang telah lewat. Qala sibawaihi wa ma'na nida'ul hasra wal wail hadha waqtuki fahduri. Kata sibawaihi, makna dari seruan terhadap al-hasrah, penyesalan, wal wail, kebinasaan, adalah maknanya hadha waqtuki fahduri, inilah saatmu wahai kerugian. Fahduri, maka hadirlah. Maknanya demikian. Inilah telah datang saatmu, yaitu kerugian. Fahduri, maka datanglah. Ya hasrata, dia memanggil hasrah. Yang dipanggil hasrah. Dan ada faedahnya. Jadi bahas di pembahasan yang lain. Wa qawluhu fil ayah ala ma farratu ma fihi masdariyah. Kemudian lanjutan dari ayat yang ini ya hasrata, yaitu ala ma farratu, ma di dalamnya, ma farratu adalah ma masdariyah. Maknanya ala tafriti fi jambillah. Ya duhai, penyesalan yang telah datang saatnya. Karena tafridku fi jambillah, karena berkurang-kurangnya karena berkurang-kurang, bermalas-malas ataupun karena melalaikan. Ya, ini ketaatan kepada Allah, melalaikan hak Allah dan juga perintah Allah. Ala ma faratu ala tafriti, atas kelalaianku. Fi jambillah, dari ketaatan kepada Allah, dari menunaikan hak Allah dan perintah-perintah Allah. Al-khamisatu, yang kelima, ay al-lugha al-khamisah, bahasa yang kelima. Min al-lughati sitt, dari bahasa yang keenam, dari bahasa yang enam, adalah hazul alifi wal ijtiza bil fathah, membuang alif dan mencukupkan dengan fathah. Adalati alaihi, yang fathah ini menunjukkan kepada alif yang dibuang. Wa dzalika wa in kana waridan lakinnahu dha'if syadz. Ini demikian, meskipun datang bahasa ini, tapi dia bahasa ini lemah dan syadz. Syadz bisa dibawa kepada makna jarang dalam penggunaan. Nahu ya ghulama. Ya ghulama dengan fathah mim. I'rabnya ya harfu nida'in, ghulama munada mudhaf. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة. Ya. Jadi tanda nasabnya adalah, tanda nasab pada ya ghulama itu adalah fathah yang ditakdirkan pada apa yang sebelum ya, yang dibalik menjadi alif, itu pada huruf mim. Yang alif tersebut dibuang karena sudah tercukupkan dengan fathah. Jadi fathah di situ, ya, bukan tanda nasab. Ya, untuk menyesuaikan dengan alif. Harokat munasabah. I'rabnya adalah semua. Semua munada ataupun isim-isim yang diidhafahkan kepada ya, semuanya i'rabnya muqaddarah semua. As-sadisah, bahasa yang keenam. Bahasa yang pertama apa? Biar ingat. Ya ibadi, dengan membuang alif, menetapkan dan mencukupkan dengan kasrah. Yang kedua, ya ibadi, dengan menetapkan ya dalam kondisi disukun. Ya ibadia, menetapkannya dalam kondisi di fathah. Ya ibada, ya, ya ibada, apa dengan apa, berarti membalik kasrahnya menjadi fathah dan ya menjadi alif. Ya, di sini dicontohkan ya hasrata, karena yang datang dalam Al-Quran contoh ini. Kemudian bahasa yang kelima adalah dengan membuang alifnya dan mencukup dengan fathahnya, ya ibadah atau ya ulama. Bahasa yang keenam, hazul alif, membuang alif. Ay wal ya, ay wal ya, iktifaan anil idhafah biniyatiha wa dhammul harfi alladhi kana maksura. لأنه لما حذفوا الألف شابه المنادى المفرد فجعلت حركته كحركته. Bahasa yang keenam adalah membuang alif, yakni walya, yakni ya-nya juga dibuang. Kenapa dibuang? Karena mencukupkan dengan idhafah, dengan sekedar meniatkan saja, idhafahnya sekedar meniatkan saja. Iktifaan anil idhafah, karena sudah tidak butuh kepada idhafah. Ya, biniyatiha, dengan sekedar meniatkan saja idhafahnya. Wa dhammul harfi alladhi kana maksura, dan mendhammah huruf yang tadinya kasrah. Kenapa? Li'annahum, karena mereka al-Arab ataupun an-Nuhat, lamma hadzaful alif, tatkala mereka membuang alifnya, maka syabaha al-munada al-mufrad. Ya. Syabaha al-munada al-mufrad, maka dia kondisinya jadi menyerupai munada mufrad. Ya. Kondisinya menyerupai munada mufrad. Kita tahu munada mufrad bagaimana binanya di atas dhammah. Faju'ilat harakatuhu ka harakati, maka dijadikanlah harakatnya sebagaimana harakat yang ada pada munada mufrad yang mabni. Itu bahasa yang ke-6. Ka qawli ba'dihim, sebagaimana ucapan sebagian mereka al-Arab, ya ummu la taf'ali, wahai ibu jangan kau berbuat demikian. Bi dhammil mim, dengan mendhammah mim. Hakahu Yunus, ini lughah dihikayatkan oleh Yunus. Wa quri'a ay khariju sab' wa quri'a qara'a quri'a itu. Quri'a ya. Qara'a quri'a, jelasin ada ya-nya. Wa quri'a ay khariji sab', yakni pada di luar qira'a sab', kharija ya, kharija sab', wa quri'a ay kharija sab'i. وقد قرأ بها أبو جعفر ابن من العشرة. يا قل ربحكم بالحق رب السجن dan dibaca di luar qiraah sab'ah, dan sungguh telah dibaca dengan bahasa ini, membomah munadanya dalam kondisi dibuang alif dan ya'nya, dibaca oleh Abu Ja'far, dan dia termasuk qori yang 10. Iya. Di luar yang 7 ada 3 qori ataupun qiraah yang lain. Dibaca dengan qurrubuhkum bil haq. Ya, di sini dalam mushaf tertulis qala dengan qaf dan lam saja, untuk menunjukkan bahwasanya di sana ada qiraah yang lain, ada qiraah yang baca qala, qala rabbihkum, itu yang apa? Kita sehari-hari membacanya dengan qiraah ini. Qala dengan memadkan qafnya, qala. Ataupun pada qiraah yang lain dibaca qurrubuh atau qurrubihkum. Ini di antara keistimewaan mushaf Madinah. Di situ mewakili beberapa qiraah, adapun mushaf yang ada pada pada negeri kita, yang diterbitkan oleh negeri kita, itu tidak mewakili, tidak mewakili qiraah-qiraah yang ada, sehingga dinasihatkan agar kita menggunakan qiraah ataupun mushaf Rasam Utsmani, karena itu mewakili qiraah-qiraah yang ada. Di situ kalau ditulisnya qala setelah qaf ada alif, maka hilang qiraah yang lain yang membaca qur, qul. Ya kan, tapi kalau tulis qaf dan lam cukup dengan menambahkan di situ harokat yang berdiri, ya mewakili. Ya. Juga dibaca Rabbis Sijni dengan dhammah Rabbus Sijni bi dhammil ba, dengan mendhammah pada ba-nya. I'rabnya Rabbu munada mudhaf hudzifa minhu harfu nida, dibuang darinya huruf nida. Seringkali dibuang ya untuk meringankan. Wa huwa mansubun, dan dia mansubu alamatu nasbihi fathatun muqaddarah ala ma qabla al-ya al-mahdhufah, tanda nasabnya adalah fathah yang ditakdirkan di atas apa yang sebelum ya yang dibuang. Al-munqalab ma qablaha dhammah, yang mana apa yang sebelum ya yang dibuang ini ya. Saya ulangi, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah pada apa yang sebelum ya yang dibuang. Al-munqalab ma qablaha, yang mana apa yang sebelum ya yang dibuang ini dibalik menjadi dhammah. Ya. As-sijn mubtada wa khabaru ahabbu ilayya, khabarnya ahabbu ilayya. Qal apa tadi? Rabbus sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Wa hiya, dan dia, ai hadhihi lughah, bahasa ini yang keenam, dha'ifah, lemah. Bal adha'fu lughati sitt, bahkan ini adalah bahasa yang terlemah dari enam bahasa yang ada. Sudah jelas nih. Ya, sekarang dari sini fa'in kana al-mumada. Fa'in kana al-munada al-mudhafu ilayya aban aw umman jaza fihi ma hadhihi lughati sitti arba'u lughatin ukhra. Wa jumlatu dhalika 'ashru lughatin ihdaha ay al-arba'u ibdalu ya al-mudhafi ilayha al-munada ta'an mufidatan li ta'nithin maksuratan. وهو الأكثر في كلامهم لأن القصر عوض عن من القصر الذي كان يستحق ما قبله ياء المتكلم لمناسبة الياء وزال حين جاءت تاء التأنيث إذ لا يكون ما قبل التاء إلا مفتوحا نحو يا أبتي ويروبه يا حرف نداء أبتي منادى مضاف وهو منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ta'an maksuratan wa mithluhu ya ummati bidhammil hamzah wa tashdidil mim wa kasri ta'i ay ummi wa biha ay bihadhi al-lughah qara'a sab'ah ghayra ibn amir ahadul qurra'i sab'ah fi ya abati haythu waqa'at fil qur'an athaniyatu min al-lughati al-arba fatutta wa hiya al-aqyas li'anna ta'a badalun wa hiya al-aqyas li'anna ta'a badalun min ya'in harakatuha al-fatatu fatahrikuha biharakati asliha huwa al-aslu fil qiyasi wa biha qara ibn amir wa irabuhu ya harfu nida'in abati munada mudhafu alamatu nasbihi fatatu muqaddarah ala ma qabla al-ya'i al-munqalabah ta'an maftuha athalithatu min al-arba'i al-lughat al-jam'u bayna al-ta'i wal-alif الجمع بين التاء والالف فيقال يا ابتا ويا امتا بالتاء والالف جمع بين العوضين وبها قرئ شاذا أي خارج القراءة خرج فيقول يا أبتا ويا أمتا بالتاء والألف جمعا بين العوضين وبها قرئ شاذا أي خارج القراءة السبع وعليه قول شاعر يا أبتا علك وعساك ويربه يا حرف نداء أبتا منادى مضاف علامة نصب فتحة مقدرة علامة قبل الياء المنقلبة ألفا قبلها تاء وإذا وقف على ذلك جاء بها سكت فيقال أمته ورابعة يا أبتي ويا أمتي بالياء التحتية قبلها مثنى فوقية ويربه يا حرف نداء أبتي منادى مضاف منادى مضاف وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها والياء المضاف إليه وهي أضعف اللغات المتقدمة ولذا أخرها لما فيها من الجمع بين العوض والمعوض وهما لا يكادان يجتمعان وهما لا يكادان يجتمعان والأولى أسهل من هذه لذهاب سورة المعوض عنه الذي هو الياء وأما قول شاعر أيا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عايشة فهو ضرورة خلافا لكثير من الكوفيين. Sebelum dilanjut, apa ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan hukum munada ketika diidhofahkan kepada ya selain ab dan um ya. Ya. Ulama. Tinggal dibaca lagi aja ya robnya. Ada kan? Ya ulama munada mansub wa alamatu nasbi al fathah al muqaddarah. Alama qabla al alif ali al ma al munqalabah. Ya. Al-munqalabah alifan. Ya. Panjang ya. Atau ala maqabla al-alif al-mahdhufah. Kemudian Syarif Fahmi 6 bahasa tadi. Ya. Mana tadi? Al-mansub wa alamatu nasbi fathatun muqaddarah ala ma qabla al-ya al-mahdhufah al-munqalabah ma qablaha yunqalab ma qablaha dhammatan ya dhamma ya dhammatan ya al-munqalab maqabla dhammatan ya. Ataupun al-munqalib maqabla dhammatan yang berubah apa yang sebelumnya menjadi dhammah bisa al-munqalab bisa al-munqalib juga. Fa in kana al-munada al-mudhaf ila al-ya aban aw umman jaza fihi ma'a hadhihi lughat sit arba'u lughatin ukhra. Apabila munada mudhaf yang didhafahkan kepada ya-nya adalah aban atau umman, apabila munada mudhaf yang didhafahkan kepada ya-nya adalah aban atau um, lafaz ab ataupun um, maka jaza fihi ma'a hadhihi lughati sit, boleh padanya lafaz ab dan um bersama 6 bahasa ini 4 bahasa yang lain. Wa jumlatu dzalik asyru lughatin, sehingga jumlahnya pada lafaz ab dan um ketika dibofahkan kepada ya mutakallim ada 10 bahasa. Ya, bahasa yang pertama bagaimana? Kalau ab kita gunakan dengan bahasa yang pertama ya abi. Abi, abi, abia, abata, aba, terus abu, ya aba, iya, terakhir abu. Ihdaha, bahasa yang pertama, ayat arba'at, yang pertama dari bahasa yang empat, yang merupakan empat ataupun bahasa tambahan bagi ab dan um. Yang pertama adalah ibdalul ya'il mudhafi ilaiha al-munada ta'an mufidatan lita'nis, adalah dengan mengganti ya yang mana munada ini dibofahkan kepadanya, mengganti ya yang munada ini dibofahkan kepadanya, diganti ya-nya dengan ta yang mana ta ini mufidatan lita'nis, memberikan faedah ta'nis. Ya, menjadikan lafadznya ta'nis mu'annas. Maksuratan ta' yang dikasrah. Wahual aksar. Dan ini yang paling sering dalam penggunaan. Fi kalamihim, pada bahasa ataupun ucapan-ucapan mereka. Kenapa li'annal kasrah? Iwabun minal kasri. Karena kasrah adalah ganti dari kasrah. Alladzi kana yastahiquhu maqabla ya'il, maqabla ya'il mutakallim. Yang mana kasrah ini yastahiqu, berhak untuk didapatkan sebelum ya mutakallim. Li munasabatil ya, ya karena dalam rangka mencocoki ya, sehingga diganti dengan ta yang kasrah, pas gitu. Kasrah digantikan dengan yang kasrah. Ya abi, ya sebelum ya, ketika dibofahkan kepada ya di kasrah di sini. Ketika diganti dengan ya'nya dengan ta di kasrah, ya abadi, ini cocok. Ya. Saya ulangi bahwasanya alasannya mengapa lughah ini dengan mengganti ya'nya dengan ta yang di kasrah itu adalah yang paling banyak dalam penggunaan, karena kasrah iwabun minal kasri adalah ganti dari kasrah. Alladzi kana yastahiquhu ma qabla ya'il mutakallim, yang mana kasrah ini pantas untuk di datangkan pada apa yang sebelumnya mutakallim, pada contoh ya abi, dalam rangka mencocoki dengan ya. Wazala hina ja'ata, ketika datang ta hilang kasrah tadi yang didatangkan untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim tadi, hilang. Idla yakunu maqabla ta illa maftuhan, kenapa hilang? Karena tidak ada harokat yang cocok sebelum ta kecuali fathah. Maka diganti kasrohnya dengan apa? Dipindah ke ta. Ya abati. Nahu ya abati i'rabnya ya harfu nida'in abati munada mudaf wa huwa mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah ala ma qabla al-ya. Al-munqalabah ya al-munqalabah ta'an maksurah. I'rabnya ya harfu nida' abati munada mudaf dan dia mansub, tanda nasubnya fathah muqaddarah pada apa yang sebelumnya yang dibalik menjadi ta yang di kasrah. Disebutkan di sini ya munqalabah, munqalabah untuk menunjukkan bahwasanya aslinya ya. Sifami ya, jadi ya abati itu dari ya abi diganti ya-nya dengan ta dan di kasrah agar cocok ya, kasrah menggantikan dari kasrah yang tadinya ada sebelumnya mutakallim. Wa mithluhu ya ummati, yang semisal ya abati juga ya ummati, wahai ibuku, bil dhammil hamzah, dengan dhammah pada hamzah. Ya kalau fathah ya amati budakku. Ya. Kalau ummati ibuku. Ditambahkan keterangan dengan dhammah hamzah agar jangan sampai tertukar dengannya amati. Wa tasydidil mim, dan dengan mentasyid mimnya. Ya kalau amah tanpa tasydid pada mimnya. Wa kasrita, dan kasrohta, yakni makna dari ya ummati adalah ya ummi. Bukannya ummati, bukan maknanya wahai umatku, bukan. Wa biha ay bi hadhihi al-lughah qara'a sab'atu ghayra ibni Amir. Maka dengan ini dan dengan ini, yakni dengan bahasa ini, bahasa apa itu? Bahasa ya abati membalik ya-nya dengan ta yang kasrah itu qira'a sab'ah membacanya kecuali Ibnu Amir. Ya. Illa ghayra ibni Amir ahadi al-qurra'a sab'ah, salah satu dari qori yang tujuh. Pada contoh ya abati, haitsu waqa'a fil Qur'an, di mana ya abad ini datang dalam Al-Qur'an. Ibnu Amir membacanya bukan dengan ya abati, tapi dengan fathah ya abata. Asaniyah, bahasa yang kedua dari bahasa tambahan untuk ya dan apa? Ab adalah fathu ta wa huwa al-aqyasu li anna ta badalun min ya. Ya. Bahasa yang kedua adalah fathu ta dengan menfathah ta-nya. Ya abata, ya ummata. Dan ini lebih cocok dengan kias. Ya. Lebih cocok dengan kias. Li'anna ta badalun min ya'in. Karena ta adalah ganti dari ya. Yang mana ya ini harokatuha al-fathah. Harokat aslinya fathah, iya kan? Sudah kita lewatkan. Kenapa harokat aslinya fathah, ya itu fathah? Kenapa? Karena dia isim di atas satu huruf. Ya, saya ulangi, bahasa fathah pada ta itu bahasa yang lebih cocok dengan kias. Kenapa? Li'anna ta badalun min ya'in. Karena ta adalah badal ganti dari ya, yang jumlah setelahnya adalah jumlah sifat bagi ya. Harokatuha al-fathah. Fathah, saya ulangi, ya yang harokat ya-nya itu adalah fathah. Fatahrikuha biharokati asliha huwal asal. Maka mengharokati ta, ya, dengan harokat aslinya itu adalah sesuai dengan asal dalam kias. Ya. Fatahrikuha biharokati asliha huwal asal fil kias. Mengharokati ta dengan harokat aslinya, yaitu yang ada pada ya-nya, itulah yang asal dalam kias. Ya. Sifami. Wabiha qara'a Ibnu Amir, dengan qira'a ini menfathah ta'nya dibaca oleh Ibnu Amir. Ya abata. I'rabnya ya harfu nida'in, abata munada mudhaf, alamatun nasbi fathatun muqaddarah, alama qabla al-ya al-munqalabah ta'an maftuhatan. Al-thalithah, bahasa yang ketiga. Minal arba'il lughat, dari empat bahasa tambahan ini bagi ab dan adalah al-jama' baina ta'i wal alif, mengumpulkan antara ta dan alifnya. Mengumpulkan antara ta dengan alif. Fayuqal, maka dikatakan ya abata, ya ummata, bita wal alif, dengan ta dan alif. Jam'an baina al-iwadaini, karena mengumpulkan dua pengganti. Ya. Alif kan menggantikan dari ya. Ta juga menggantikan dari ya. Dikumpulkan dua pengganti dari ya ini. Wa biha quri'a syadzan, dan dengan qira'ah ini atau dengan lughah ini dibaca. Iya, qira'ah yang syadz. Ay kharijal qira'at as-sab', yakni di luar qira'ah yang tujuh. Hujjah juga, qira'ah yang tiga tambahan juga hujjah juga dalam lughah. Wa alaihi qawlu asy-sya'ir, dan di atas bahasa ini ucapannya penyair, ya abata 'allaka aw 'asak. Wahai bapakku, ya, 'allaka, semoga saja engkau, asaka. Ya, sama ya maknanya, 'allaka aw 'asaka. 'Allaka itu dari la'alla, dibuang lamnya. Di sini maknanya, karena di sini hanya potongannya yang dibawakan. Ya, maknanya annaha qalat qad jaa zamanu safarik, 'allaka tajid rizqan. Anaknya mungkin. Ya. Bahwasanya dia, si wanita ini mengatakan, telah datang waktu safarmu wahai bapakku. Ya. 'Allaka tajid rizqan, semoga engkau dapat rezeki. Ya, mendoakan anak soleh bapaknya. Ya, rezeki dia mendoakan. Wa i'rabuhu ya harfu nida', i'rabnya ya harfu nida'in, abata munada mudhaf, wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'il munqalaba alifan qablaha ta'un. I'rabnya ya harfu nida abata munada mudhaf. Tanda nasabnya fathah muqaddarah ala ma qabla al ya al munqalabah alifan. Qablaha ta itu. Ya fa'al kan qabla ta. Tanda nasabnya adalah fathah yang ditakdirkan pada apa yang sebelum ya yang dibalik menjadi alif yang sebelum alifnya ada ta. Udah ya tinggal dibiasakan. Wa idza waqafa ala dzalik ji'a biha isakat fa yuqal ya ummatah. Apabila diwaqafkan pada contoh kalimat yang seperti pada munada yang seperti ini, maka ditambahkan hak saktah untuk menjaga apa? Alifnya. Fa yuqal ya ummatah. Terjaga kan alifnya. Tapi kalau tidak ada hak saktahnya hilang jadi ummatah. Ya. Ya ummatah. Arabi'atu bahasa yang keempat ya abati ya ummati dengan ya at-tahtiyah ya at-tahtiyah qabla musannatun fawqiyah ya yang bertitik dua sebelumnya fa yang bertitik dua di atasnya ya abati ya nya di sini dengan dua titik di bawah dan sebelumnya dua titik di atas. I'rabnya apa? Musannatun fauqiyah. Hah? Musannatun i'rabnya apa, Uma? Mubtada makhar jumlah, mubtada al khabar, i'rabnya apa? Hal karena datang setelah apa? Ma'rifah. I'rabnya ya harfu nida'in abati munada mudhaf wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'il wa ala ma qabla al-ya' mana' min dhuhriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah li'anna al-ya' la yunasibuh illa kasru ma qablaha wal-ya' mudhafun ilayh wa hiya adha'fu lughatil mutaqaddimah wa liza akharaha lima fiha minal jama' bayna al-iwad wal-mu'awad wa huma la yakadani yajtami'ani wal أولى أسهل من هذه من هذه لذهاب أو لذهاب سما ولا dengan dua bahasa لذهاب صورة المعوض عنه الذي هو الياء وأما قول الشعير أيا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عايشا فهو ضرورة خلافا لكثير من الكوفيين. يا ربنا يا حرف نداء abati munada mudhaf alamatu nasbihi fathah muqaddarah pada apa yang sebelum ya ya mana min dhuhri ya ishghalul mahal fi harakatil munasabah. Kenapa? Li anna al-ya la yunasibuha illa kasru ma qablaha. Kenapa di kasrah? Karena ya tidak cocok kecuali sebelumnya kasrah. Wal ya mudhafun ilaih sedangkan ya nya pada contoh ya ya abati ya ummati ya nya mudhafun ilaih. Wahia abafu lughatan ini, yang keenam ini adalah bahasa yang paling lemah dari bahasa yang telah lewat. Oleh karenanya al-musharih mengakhirkan penyebutannya. Kenapa bahasa ini dikatakan sebagai bahasa yang paling lemah? Lima fiha minal jam'i bainal iwad wal mu'awad. Karena dalam bahasa ini dikumpulkan antara ganti yang antara yang diganti dengan gantinya. Hukum asalnya yang namanya iwad dan mu'awad an itu tidak bisa berkumpul. Tapi di sini dikumpulkan. Oleh karenanya bahasa ini adalah bahasa yang paling lemah. Wahuma layakadani yajtami'an. Dan keduanya antara iwab ganti, pengganti dengan yang diganti, hampir-hampir tidak bisa berkumpul. Makanya kita katakan pada contoh qadin, ya, radin, itu tanwin yang ada bukan tanwin iwab, tapi tanwin tamkin. Kenapa? Karena dia bisa berkumpul antara ya dengan tanwinnya ketika mansub. Ra'aitu qadiyan. Tuh. Dia tanwinnya tanwin apa? Tamkin yang rajih. Adapun pada contoh jawarin, ghawashin, ya baru benar dikatakan tanwinnya tanwin apa? Iwab. Ya karena memang tidak bisa ditanwin. Mamnu min shorf. Kenapa? Siwamut al-jumu', iya kan? Jangan sampai keliru itu. Ya, beberapa di antara antum keliru menyamakan contoh qadi dengan jawarin, ghawashin. Wal ula ashal, bahasa yang pertama lebih mudah. Apa bahasa yang pertama? Ya abati, enak ya. Min hadhihi, dari bahasa-bahasa ini yang empat yang merupakan 4 bahasa tambahan bagi om dan ab. Kenapa lidahabi suratil mu'awadhan? Karena hilangnya surah bentuk sesuatu yang diganti, yaitu ya-nya hilang. Yang ditambahkan hanya iwadnya. Tak. Adapun ucapan penyair yang di situ terkumpul ataupun yang di dalamnya mengumpulkan antara iwad dan mu'awad anhu, ayya abati la zilta fina fa inna ma lana amalun fil 'aysi ma dumta 'aysha, wahai bapakku, senantiasa engkau berada di tengah-tengah kami. Mungkin doa, semoga engkau senantiasa berada di tengah-tengah kami, karena kami akan memiliki harapan, hanyalah kami tetap memiliki harapan dalam kehidupan ini selama engkau masih hidup. Kalau engkau sudah mati, aduh, saya sudah tidak ada lagi ada harapan. Fahuwa baruratun khilafan likathiri minal kufiin. Yang seperti ini, baruroh. Khilafan likathiri minal kufiin. Berbeda halnya dengan pendapatnya kebanyakan orang-orang kufah. Ya abati. Ini syahidnya katanya, berarti fasih dong. Al-muhim ada lughah yang seperti itu ada. Sehingga enggak ada masalah. Yang namanya juga lughah. Meskipun yang afdal kita gunakan yang paling masyhurnya. Karena banyaknya lughah, kalau kita kepleset hampir enggak pernah salah ya. Ada 10 lughah. Yang penting kita punya hujahnya. Oh, kok kamu tadi abu? Ya ada lughahnya. Ini lughah yang keberapa? Oh ya sudah. Tapi kalau enggak ada hujannya, logo yang berapa ya? Enggak tahu ada enggak ya. Jangan. Ya, Sri Rami itu pembahasan tentang munada yang didhafahkan kepada ya mutakallim. Secara umum ada 6 bahasa. Ditambahkan lagi 4 bahasa khusus pada 2 lafaz, yaitu apa? Munada yang dengan lafaz apa? Om dan ab. Bahasa yang pertama dengan diganti ya-nya dengan ta yang kasrah. Bahasa yang kedua diganti ya-nya dengan ta yang di fathah. Bahasa yang ketiga dengan apa? Mengumpulkan ta dan alif. Ya abata, ya ummata. Bahasa yang keempat dengan mengumpulkan ta dengan ya-nya. Ya abati, ya ummati. Dihafalkan. Ya. Ingat-ingat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dikhawatirkan tertukar dengannya ummata ya. Ya ummata ya, biar kelihatan ada alifnya. Ya. Wallahu alam. Ya ummata. Enggak tahu sifatnya wajib atau tidak. Ya. Kalau diwakafkan seperti itu katanya. Ya ummata. Dalam Al-Quran juga ada ya. Untuk menjaga fathahnya dikasih ha. Maliyah. Ma'agna'anni maliyah. Halaka'anni sultaniyah. Dengan dikasih ha saktah, maka harokat asli akhirnya kelihatan fathah. Ya, di sana ada beberapa cara membacanya. Ada yang didohomkan. Ada juga yang saktah. Ada juga wakof. Ya. Gak ada yang lain? Mungkin hal di luar kira sab'ah. Antum yang rabinya apa? Hah? Apa? Dia kan wasof. Khawarij kan wasof. Wasof kan? Khawarij wasof didhafahkan tetap nakirah. Yang apa gimana tadi? Yang mana nih? Oh, itu yang iktifa'an anil dhafai. Bahasa yang kena membuang alif. Yakni dan ya'nya juga. Karena iktifa'an anil idhafah. Ya. Karena tidak atau mencukupi dari idhafah. Dengan sekedar meniatkan saja idhafahnya. Ya, gitu aja sudah. Iktifa'an anil idhafah biniyat ya. Jadi cukup dengan meniatkan saja gitu idhafahnya. Ya. Jadi kalau iktifa'an itu tidak butuh, tadi bi ya itu yang butuhnya. Yaktafi an bi. Ya. Sama dengan istighna'an. Anil idhafah sudah tidak butuh lagi kepada idhafah. Cukup dengan sekedar niat saja. Ya, seperti enggak ada niatnya saja. Sehingga dia seperti satu isim gitu. Sehingga dia diserupakan dengan munada mufrad. Niat saja sih. Hah? Mana hadul alif? Ya. Bahasa yang keenam adalah membuang alifnya. Hah? Asli mana? Hah? Iya tadi sebelumnya kan apa? Iya ya ibadah. Nah, dibuang di situ apa? Alifnya. Ai wal ya, yakni ya-nya juga dibuang alif dan ya-nya juga dibuang. Seperti tidak ada gitu, hanya diniatkan saja. Niatnya saja. Sehingga dia hukumnya seperti mufrad, munada mufrad, bukan munada mudhaf hukumnya. Kita tahu munada mufrad khususnya yang nakira maksudah itu apa? Mabni di atas dhamma. Iya, mabni di atas dhamma. Sehingga dia disamakan dengannya. Sehingga dikatakannya gulamu. Ya gulamu. Nah, di sini katakan karena mereka tatkala membuang alif, maka dia jadinya alifnya dibuang. Alifnya dibuang, maka dia akhirnya menyerupai munada yang mufrad. Maka akhirnya harokatnya pun dijadikan seperti harokatnya munada mufrad. Al-Muhim bahasanya seperti itulah. Ya hulamu. Ya. Jadi. Hah? Irobnya. Ya irobnya seperti tadi sama irobnya sih. Dicontohkan di sini irobnya bagaimana? Ya harfu nida hulamu nada mudhaf. Zai mudhafnya munada mudhaf wa alamatu nasbihi matha muqaddara alama qabla alia al-munqalab alifan mahdufatan. Nah, itu panjang. Mujtaza'an anha bil-fathah. Pada contoh ya gulama atau ya gulamu, ya rabnya gulamu munada mudhaf, tanda nasabnya fathah, muqaddara pada apa yang sebelumnya, yang dibalik menjadi alif, yang dibuang alifnya, karena sudah mencukupi. Ya gulama ini mah ya yang keenam kok. Ada enggak iramnya di sini? Enggak ada. Apa? Ya ulamu, iramnya disebutkan di sini. Mana? Fathah muqaddara ala maqabla al-ya'al mahdhufah al-munqalab maqabla dhammah. Ya, itu sama juga ya. Ya rabbi seperti itu, iramnya sama. Kalau ya ulama kan di fathah karena masih menganggap idhofah tadi, alif. Ya karena dia di fathah kenapa? Kayaknya disesuaikan dengan alif yang dibuang. Tapi ulamu kan karena sudah tidak memandang mudhofilainya, hanya diniatkan saja. Sehingga dia seperti mufrad hukumnya. Maka di dhamma. Beda dengan ulama. Karena dia masih ulama, tetap diidhofahkan kepada ya. Meskipun nyanyi mahdhuf. Tapi kalau pada ulamu, nah itu niatnya adalah mencukupkan dengan satu kalimat ini. Idhofahnya hanya diniatkan saja sehingga dia seperti si mufrad. Ya cukup dulu sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum.